Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai hadis 34. Hadis terakhir tentang ta'un sudah kita bahas. Dulu ta'un itu azab. Sekarang bukan azab lagi, tapi rahmat. Oleh karena itu umat terdahulu ketika terjangkit ta'un itu pasti karena kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, dan mati dalam keadaan terkutuk, terlaknat neraka. Adapun sekarang tidak. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila terjangkit ta'un di satu negeri, maka ada rahmat di situ, ada ampunan di situ, ada surga di situ. Ini bedanya umat dahulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semakna dengan hadis terakhir tentang dua yang dicintai. Mari kita lihat. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha 'azza wa jal qala. Berarti ini hadis qudsi. Hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Bukan hadis marfu. Kalau hadis marfu, sanadnya sampai kepada Nabi. Ada hadis yang sanadnya berhenti di sahabat. Mauquf. Ya. Yeah. Ada yang berhenti di tabi'in, maqtu. Artinya, walaupun sebuah riwayat hadis itu berhenti di Ibnu Abbas, berhenti di Ibnu Mas'ud, berhenti di Abu Hurairah, tetap dibilang hadis, tapi mauquf. Artinya, ada sesuatu. Gitu. Kalau si A yang bilang, si B yang bilang, si C yang bilang, ya enggak ada apa-apanya. Tapi kalau Ibnu Mas'ud yang bilang, pasti ada apa-apanya. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, gitu. Walaupun tidak bawa-bawa sabda Nabi. Itu yang dimaksud dengan mauquf. Nah, sanad ini sampai langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Maka bunyi hadis ini adalah firman Allah. Bunyi hadis ini adalah ucapan Allah. Tapi tidak ada di Al-Quran. Bagaimana bunyi hadis ini? Idza ibtalaitu 'abdi. Apabila aku menguji hambaku. Lihat, menguji. Gitu. Bukan mengazab, bukan melaknat, bukan mengutuk, bukan. Tapi menguji. Namanya menguji tentu tidak enak. Diuji kan? Dengan pertanyaan, dengan perbuatan, suruh ini, suruh itu, namanya juga ujian. Nah, jika aku menguji hambaku, dengan apa? Bihabibataihi, dengan dua pasang yang paling dia sukai. Apa yang dimaksud? Mata. Yang dimaksud adalah mata. Aku uji, aku ambil kedua matanya. Aku butakan. mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sesuatu, mungkin karena penyakit, atau bahkan mungkin dari lahir. Allah takdirkan dia buta. Dan ini muslim, hamba Allah. Lalu dia sabar, fasabar. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada ratapan, tidak ini. Dia yakin bahwa Allah berkuasa terhadap dirinya. Jangankan cuman dibikin buta, mau mata buta, telinga tuli tidak bisa mendengar apa-apa, mulut tidak bisa bicara apa-apa, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa digerakkan, tentu terserah Allah. Kan kita milik Allah, mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Nah, dia sadar itu. Kita harus sadar ya. Ketika tiba-tiba kita buta, kan tidak tertutup kemungkinan. Tiba-tiba kaki kita lumpuh, stroke misalnya. Tiba-tiba tangan kita tidak bisa digerakkan, tiba-tiba kita lumpuh seumur hidup. Maka wajib kita yakin ini hak Allah. Jangan nanya saya salah apa, saya dosa apa. Kenapa yang lain bisa berjalan, Allah bikin aku tidak bisa berjalan. Terserah Allah. Allah berhak melakukan apapun terhadap siapapun. Kenapa? Karena kita semua ini milik Allah. Mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Ah, di sini. Gimana kita tidak bersyukur? Gimana kita tidak berbahagia? Ketika kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, kedua mata kita, telinga kita, normal. Gimana kita tidak bersyukur? Sementara bisa saja kah? Allah bikin kita lumpuh, tidak bisa bergerak, buta, tuli, bisu. Mudah sekali bagi Allah. Dan itu tidak mustahil. Mau kita jaga makanan, mau kita jaga kesehatan, mau kita hati-hati. Kalau Allah mau bikin kita stroke, ya stroke. Cacat ya cacat. Nah, di sini wajib kita bersyukur. Ya. Nah, nikmat itu bukan hanya apa yang kita terima, dapat ini, dapat itu. Kebeli mobil baru, kebangun rumah baru, bukan hanya itu. Tapi masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berjalan, masih bisa. Apa ini bukan nikmat? Hanya kita aja enggak sadar. Disinilah kita disunahkan mengunjungi orang-orang cacat, melihat orang-orang yang tidak bisa berjalan dan seterusnya. Agar kita sadar betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Ya. Nah, aku uji hambaku dengan kebutaan. Aku ambil kedua matanya. Lalu dia sabar. Sabar caranya bagaimana? Sudah lewat kan? Cara sabar itu mudah. Apa? Inti dari sabar adalah tidak berbuat dosa. Ketika kita tidak berbuat dosa, sabar namanya. Gitu. Maka berulang-ulang kita bahas di majelis ini. Sabar ada tiga. Sabar ada tiga. Artinya, kita akan terhindar dari dosa dengan melakukan tiga hal itu. Kalau kita tidak melakukan tiga hal itu, kita pasti berdosa. Dan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak sabar. Apa yang pertama? Melaksanakan perintah. Apa yang kedua? Menjauhi larangan. Apa yang ketiga? Sabar ketika ditimpa musibah. Jadi yang pertama, kita harus sabar saat melaksanakan perintah. Untuk bisa sholat, bisa puasa, bayar zakat, haji, tentu harus sabar. Untuk menjauhkan diri dari zina, dari khamr, dari judi, dari bohong, dari korupsi, tentu harus sabar. Nah, yang ketiga, sabar ketika tiba-tiba kita lumpuh, ketika tiba-tiba mata kita buta, ketika tiba-tiba anak kita satu-satunya meninggal. Ini semua kan tidak mustahil. Wajib bagi kita untuk bersabar. Nah, ketika Allah ambil kedua mata kita, tiba-tiba buta kita, lalu kita sabar, apa janji Allah? Awadtuhu minhuma. Akan aku ganti kedua matanya itu. Aku ganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan apa? Al-jannah, surga. Awadtuhu minhum al-jannah. Aku gantikan untuk dia dua mata yang telah aku butakan itu lalu dia sabar. Aku ganti dengan surga. Dari sini jaminan Allah terhadap orang-orang yang buta. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga asal dia sabar. Bagaimana kalau dia kafir? Tentu tidak. Karena tidak mungkin akan masuk surga orang-orang non-muslim. Tentu syarat pertama dia beriman. Setelah beriman, kok dia sabar saat matanya dibutakan oleh Allah, maka dijamin dia akan masuk surga. Ini hiburan bagi saudara-saudara kita yang buta dan sabar. Ya, insya Allah sebagian saudara-saudara kita yang buta sabar. Ya. Dia jualan ini, dia jualan kerupuk, dia ini, sabar. Tidak harus minta-minta. Insya Allah sabar. Dan dijamin masuk surga. Sementara jaminan untuk kita kan tidak ada. Ya? Jaminan untuk kita yang tidak buta. Gitu. Kecuali kita melakukan kebaikan-kebaikan yang memang ada jaminan. Ya? Ini dia. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikhul hadis yang pertama, al-aynani ahabbu a'dha'il insan ilaih. Dua mata adalah anggota badan yang paling berharga bagi seorang manusia. Allah Maha Tahu. Maka Allah enggak bilang, aku jamin masuk surga yang sabar ketika kakinya aku bikin pincang. Tidak. Aku jamin masuk surga orang yang sabar ketika kedua tangannya aku lumpuhkan. Tidak. Ya. Tapi disebut di sini mata. Berarti mata yang paling berharga. Ya. Maka musibah yang luar biasa ketika ada seorang manusia buta. Karena berat sekali. Tidak melihat apa-apa. Tidak ada bedanya bagi dia siang dan malam ini. Ini buta 100% ya. Buta 100%. Banyak orang-orang buta itu yang tidak atau lupa menyalakan lampu. Di rumahnya, di kos-kosannya, di kontrakannya. Ya, ketika sudah maghrib, sudah isya, lupa menyalakan lampu. Dia tahu saklarnya di situ, di raba-raba. Tapi dia lupa. Kenapa? Ya gak ada bedanya bagi dia. Menyalakan lampu dan tidak, enggak ada bedanya. Betul-betul 100% gelap. Kan ada mungkin yang 80%, ya, 70%. Banyak yang 100%, enggak ada bedanya. Terang dan gelap itu, siang dan malam, nyalain lampu, matiin lampu, enggak ada bedanya. Maka pantas Allah jamin orang seperti ini masuk surga. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa. Nah, tentu yang wajib harus diamalkan. Tapi karena dia sabar, atau bahkan mungkin dia kadang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tapi dia sabar dalam kebutaan itu, Allah ampuni bisa saja kan? Allah tidak ampuni bisa karena meninggalkan sholat dosa yang luar biasa, tapi Allah ampuni juga bisa. Karena Allah Maha Pengampun. Kan tidak ada dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali syirik. Ya. Di bawah syirik, selain syirik, ada harapan ampun. Yang kedua, man ahabbahu Allahu ibtalahu. Barang siapa yang Allah cintai, maka Allah akan apa? Akan uji. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, berarti dia akan diuji. Saya nanya, manusia yang paling dicintai oleh Allah kira-kira siapa? Menurut antum? Hah? Siapa? Tentu para nabi, para rasul. Antum kira hidup para nabi, para rasul semua kaya raya, mewah, megah, raja semua seperti Sulaiman, Daud, Yusuf? Enggak, cuma tiga itu doang kan dalam riwayat ya. Dalam riwayat cuma tiga itu. Ya, nabi. Ah, paling ditambah Zulkarnain. Selebihnya luar biasa. 124.000 nabi. Rata-rata mereka penuh dengan ujian, cobaan. Kenapa? Kenapa? Karena Allah cinta kepada dia. Karena Allah cinta kepada para nabi, para rasul. Kalau Allah cinta, Allah uji. Itu. Beda dengan Fir'aun. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Antum masih ingat, Fir'aun itu seumur hidup belum pernah? Belum pernah sekian. Istilah kita pusing-pusing, batuk, pilek, enggak. Ya. Apalagi penyakit-penyakit berat. Allah biarkan tanpa ujian. Kenapa? Karena Allah tidak cinta kepada Fir'aun. Karena Allah justru benci kepada Fir'aun. Allah biarkan. Kaya raya, sukses luar biasa. Di puncak kesuksesannya mengaku sebagai Tuhan. Dan disembah entah oleh berapa juta manusia. Allah biarkan, biarkan. Allah tidak uji. Karena Allah tidak cinta kepada dia. Nah, kita boleh berbahagia. Kita boleh bangga. Ketika kita diuji, mungkin dengan kemiskinan, mungkin dengan sakit, mungkin dengan ini, mungkin ujian kan banyak sekali. Antum jangan menyangka kalau kaya raya berarti enggak diuji, kan tidak. Mungkin kesehatannya, mungkin keluarganya, mungkin ujian kan banyak sekali. Bukan hanya kemiskinan kan? Kemiskinan salah satunya. Gitu. Maka pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini, dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, isinya apa? Isinya apa? Ujian semua. Ketika kita miskin berarti kita diuji dengan kemiskinan. Ketika kita kaya berarti diuji dengan kekayaan. Ketika kita sehat ya diuji dengan kesehatan dan seterusnya. Semuanya ujian, tidak ada yang tujuan. Maka jangan bercita-citalah di dunia ini. Cita-cita nanti di akhirat masuk surga. Di dunia ini jadi orang kaya alhamdulillah, miskin ya enggak apa-apa. Tercapai keinginan kita jadi dokter alhamdulillah. Enggak tercapai enggak masalah. Kaya raya bisnisnya sukses di mana-mana alhamdulillah. Bangkrut, miskin, ngontrak enggak masalah. Itu semua ada pada diri orang-orang soleh. Orang-orang soleh kaya raya ada? Ada. Orang-orang soleh miskin ada? Banyak. Orang-orang soleh jadi pejabat tinggi ada? Ada. Dari jadi rakyat jelata ada? Banyak. Enggak usah dunia ini. Enggak harus. Harus begini, harus begini, harus. Kita harus menang. Orang kafir harus. Enggak. Enggak. Keliru. Bahwa kalau kita muslim, kalau kita beriman, pasti kita menang. Pasti yang kafir harus kita kalahkan. Enggak juga. Dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria menang apa kalah? Apa salahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria? Kok diapain? Dibunuh oleh umatnya. Dan ini salah satu saja. Kan ribuan. Nabi Rasul yang dibunuh oleh Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu, al-haq itu, kebenaran itu, tidak harus selamanya menang. Bisa menang, bisa kalah. Kadang kaum muslimin menjajah, kadang dijajah. Ya memang begitu. Watilkal ayyamun udhawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami gilirkan. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang-orang kafir menang, kadang kalah. Begitu. Dari awal mula manusia sampai hari ini, sampai akhir zaman. Bahwa Allah berjanji akan memenangkan orang-orang muslim, iya. Tapi tetap itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah surga. Adakah orang soleh, adakah nabi, rasul yang tidak masuk surga? Jawabnya, enggak ada. Enggak ada nabi, rasul, orang-orang baik, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Gagal masuk surga, tidak ada. Gagal jadi pejabat, banyak. Gagal jadi orang kaya, banyak. Gagal menang, akhirnya terbunuh, bahkan tersalib. Ya. Abdullah bin Zubair matinya diapain? Disalib. Ya. Seorang muslim lagi yang menyalib. Gak masalah. Yang penting akhirnya masuk surga. Itu saja. Mudah. Hidup di mudah. Antum jangan terkena subhatnya orang-orang kafir. Orang-orang Jepang, Eropa, Amerika, mereka mengatakan hidup ini susah, sulit. Maka untuk berpikir masa depan kehidupan itu puyeng mereka. Stres mereka. Memikirkan nasib anak-anaknya bagaimana, stres mereka. Tidak pantas seorang muslim seperti itu. Ya, mudah sekali hidup ini. Sangat mudah. Jangan terlalu pusing memikirkan kehidupan ini. Nah, yang harus kita berhasil, jangan sampai gagal, adalah masuk surga. Aw yukaffaru min dzunubihi, atau diampuni dosa-dosanya. Enggak tobat, enggak melakukan amal soleh yang terlalu banyak, tapi dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni. Kenapa? Karena kita buta. Karena kaki kita pincang. Karena kita diberi penyakit stroke 5 tahun misalnya. Ah, itu bisa. Jadi yang akan bisa menghapuskan dosa itu bukan. Bukan cuman sholat, puasa, zakat, haji. Bukan cuman itu salah satunya. Dan juga bukan cuman taubat. Taubat salah satunya. Yang mudah, yang paling mudah. Ah, ada satu lagi. Sabar ketika ditimpa musibah. Ya. Jadi amal soleh, taubat, dan sabar. Ada tiga yang menyebabkan dosa-dosa kita akan diampuni. Auliyarfa'a darajatuhu, atau akan naik derajatnya. Dengan sabar, yang mestinya derajat kita ini 100, jadi 200, jadi 300, jadi 500. Karena apa? Sabar. Yang terakhir, al-jannatu a'zamul 'aun. Surga itu adalah pengganti yang terbesar. Gitu. Kalau kita sakit kita sakit kita yang 2 hari diganti oleh Allah apa? Mobil mewah. Nah, alhamdulillah. Diganti dengan apa? Jadi pejabat selama 15 tahun. Nah, ini kan lebih besar lagi. Diganti dengan apa? Sekian miliar uang. Ini lebih besar lagi. Nah, yang paling besar apa? Surga. Pengganti iwat yang terbesar adalah surga. Ya. Oleh karena itu, haji mabrur itu tidak ada balasannya, kata Nabi. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal dari Allah. Kecuali apa? Kecuali surga. Begitu juga orang yang sabar. Ketika kedua matanya buta. Maka pengganti dari Allah, balasan dari Allah, enggak main-main. Yang terbesar. Surga. Ya. Ah, bersenang-senang dengan mata ada batasannya. Karena mata kita normal, bisa melihat, kita senang dengan mata kita. Tapi berapa? Berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun? Berapa ribu tahun? Enggak mungkin kan? 100 tahun saja enggak mungkin. Paling 70 tahun, paling 80 tahun. Adapun kita bersenang-senang di surga berapa tahun? Kokal selama-lamanya. Ya. Jadi kita sedih karena tidak bisa melihat 70 tahun, 80 tahun. Habis itu kita bersenang-senang luar biasa jutaan abad. Lebih khalidina fiha abadan, kokal selama-lamanya. Maka mestinya sabar. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja untuk hadis 35. Ini lumayan panjang, kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Kalau buta karena katarak terus dia bisa berobat, apa itu termasuk sabar? Sabar. Tidak ada kaidah, tidak ada pendapat. Berobat berarti tidak sabar. Kenapa? Kalau antum jeli dari pembahasan kita sekilas tadi, antum bisa jawab. Kenapa? Karena berobat tidak dosa. Kan selagi kita tidak berbuat dosa, berarti kita masih dibilang sabar. Ketika kita berbuat dosa, baru itu tidak sabar. Anak kita satu-satunya meninggal kecelakaan, lalu kita nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, guling-guling. Dosa apa tidak? Dosa, ini enggak sabar. Tapi selagi menangis, meneteskan air mata, sedih, sesenggukan, ini masih dibilang sabar. Karena boleh. Menangis kan tidak berdosa. Gitu. Kita ingat-ingat kematian anak kita itu. 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Sabar apa tidak? Tidak sabar, kan ini meratap. Mengingat-ingat kematian, apalagi diulang-ulang, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ini menunjukkan dia tidak sabar. Ini bagian dari niyahah, ratapan jahiliyah. Al-ijtima'u indal mayyit kunna na'uduha niyahah. Ini ucapan para sahabat. Berkumpul-kumpul dalam rangka ada kematian, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Maka tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi kalau ada bacaan ini, bacaan itu. Ini kan bid'ah. Kan bacaan dengan diatur-atur sekian, sekian, sekian kan tidak boleh. Kecuali ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun berobat tidak dosa. Maka ketika itu tidak dosa, maka masih disebut sabar. Kecuali berobatnya di tempat yang haram. Berobat dengan khamar, berobat dengan darah babi diminum, berobat di dukun dan seterusnya. Kan pengobatan ada yang halal, ada yang haram. Pengobatan ada yang hisiyah, ada yang tidak hisiyah. Yang hisiyah halal, yang tidak hisiyah haram. Ya. Yeah. Tergantung berobatnya. Gitu. Maka hindari pengobatan-pengobatan yang tidak hisiyah, yang haram. Kalau hisiyah itu kan dipijit pelan-pelan, yang terkilir itu akhirnya sembuh. Setelah 3 kali, 4 kali dipijit, kasih ramuan, kasih obat, setelah 1 bulan, 2 bulan sembuh, itu hisiyah. Halal. Yang tidak hisiyah itu dengan sekali teriakan langsung sembuh. Atau lewat nilpun saja. Itu tidak hisiyah. Biasanya yang seperti itu dengan bantuan jin, sihir. Ini haram. Ya. Kecuali ruqyah syar'iyah. Jangan disamakan ruqyah dengan pengobatan dukun itu. Ya. Wallahu a'lam. Dan berobat tidak wajib ya. Tambahan ilmu bagi kita, berobat tidak wajib. Mana dalil? Sudah lewat ya, bahwa ada seorang budak hitam yang membiarkan dirinya ayan seumur hidup. Jangankan berobat, didoakan oleh Nabi saja tidak. Kan Nabi memberikan 2 pilihan. Mau sembuh, insya Allah aku doakan. Kalau enggak aku doakan terus ayan, tapi aku jamin masuk surga. Si wanita hitam ini memilih surga. Berarti kan ayan seumur hidup, tidak berobat. Kalau itu haram, ya tentu tidak diajarkan oleh Nabi. Maka kesimpulan dari hadis tadi dan juga hadis-hadis yang lain, berobat tidak wajib. Tapi berobat boleh. Bahkan bagus seandainya dengan berobat itu jadi sehat, jadi bisa ibadah lagi, cari nafkah lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan mengatakan wajib, jangan mengatakan haram. Ya mubah. Atau mustahab, disukai. Tergantung keadaan. Umur sudah 80 tahun, divonis kanker, apa misalnya otak, stadium 4, ya udah ngapain? Umur sudah 80 tahun. Teman-teman dia yang mati 60 tahun, 65 tahun, 50 tahun, banyak sekali, ini 80 tahun. Divonis kanker, otak, stadium 4, ya ngapain berobat? Udah tunggu saja. Pasti semua orang akan mati, ya kan? Udah tunggu. Sambil beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Daripada ngabis-ngabisin uang buat berobat, habis ratusan juta, sementara kan anak istrinya butuh harta untuk waris. Kan begitu. Nah, begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam. Habis? Nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.